Bismillahirrahmanirrahim. Walau kabbaro imamuhu takbiratan ukhra qabla qiraatil masbuki al-fatihah tabahu fi takbirihi. Ini sekarang membahas tentang makmum masbuk ya, makmum masbuk. Jadi andai kata ada makmum masbuk yang imamnya sudah melakukan takbir berikutnya, imamnya sudah melakukan takbir berikutnya. Ini di kalimat ini dalam kitab Fathul Mu'in ada satu kritikan ya, yaitu di dhamirhu dan di kata masbuk. Itu mestinya kan, mestinya di kata imamuhu ini tidak menggunakan dhamir, tapi di menggunakan kata masbuk. Jadi laukab baro imamul masbuk itu mestinya. Kemudian dhamir ini setelah kata qiraah. Jadi mestinya ini terbalik ya. Yang masbuk diletakkan di sini, yang dhamir diletakkan di sini. Ini di kitab Anah. Jadi walau kabbaro imamul masbuki takbiratan ukhra qabla qiraatihi, mestinya seperti itu. Karena memang kan antara marji dhamir dan dhamir itu normalnya lebih dahulu marjinya ya, lebih dahulu marjinya. Jadi kalau ada makmum masbuk yang belum selesai membaca Fatihah baik keseluruhan atau sebagiannya, maka makmum masbuk itu langsung mengikuti imam ya, langsung mengikuti imam di takbir yang dilakukan. Jadi tidak usah meneruskan bacaan Fatihah. Langsung mengikuti imam di takbir yang dilakukan oleh imam. Wasaqotot al-qiraatu anhu, dan kewajiban Fatihah itu gugur dari makmum masbuk. Bisa gugur keseluruhan, bisa gugur sebagian. Gugur keseluruhan kalau memang tidak membaca sama sekali, dan gugur sebagian kalau sudah membaca sebagian. Ini permasalahan ini dalam kitab Tuhfah ada penjelasan bahwa hal ini terkhusus pada pendapat yang mengkhususkan Al-Fatihah harus dibaca di takbir pertama saja. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Al-Fatihah itu tidak harus dibaca di takbir yang pertama, boleh dibaca di selain takbir yang pertama. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketentuan ini, gugurnya bacaan Fatihah oleh masbuk itu jika mengikuti pendapat yang mengkhususkan Fatihah harus dibaca di takbir pertama saja. Tetapi sebenarnya hal itu kurang tepat. Artinya walaupun kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu boleh dibaca selain takbir pertama, di selain takbir pertama, hukum ini juga berlaku ya. Hukum ini juga berlaku. Mengapa masih berlaku? Karena walaupun Fatihah tidak tertentu di takbir yang pertama, tetapi secara otomatis Al-Fatihah itu terarahkan di takbir yang pertama ya. Secara otomatis Al-Fatihah itu terarahkan di takbir yang pertama. Karena di takbir kedua dan ketiga itu sudah ada bacaannya ya. Sudah ada bacaannya tertentu. Yang kosong hanya takbir pertama. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan sholat jenazah, berarti secara otomatis Fatihah itu terletak di takbir yang pertama. Kecuali kalau memang Fatihahnya diakhirkan ya. Kalau memang Fatihahnya diakhirkan ke selain takbir yang pertama, berarti pengakhiran itu bisa mengarahkan Al-Fatihah ke selain takbir yang pertama. Jadi intinya adalah permasalahan ini tidak hanya terkhusus untuk yang mengatakan Al-Fatihah terkhusus di takbir pertama saja. Kemudian di penjelasan Ibnu Qasim, beliau menjelaskan andai kata ada seorang makmum yang melakukan takbiratul ihram dan dia bertujuan untuk mengakhirkan Fatihah ke selain takbir yang pertama, lalu imam melakukan takbir yang kedua. Jadi di saat takbiratul ihram, makmum ini sudah ada niat untuk mengakhirkan takbirnya ke setelah takbir pertama ya. Lalu setelah takbiratul ihram ternyata imamnya sudah takbir berikutnya. Imam takbir berikutnya ini sebelum ada zaman yang cukup untuk membaca Fatihah. Jadi si makmum itu hakikatnya masbuk, tapi dia ada niat untuk menempatkan Fatihah di selain takbir pertama. Dalam praktek seperti ini, apakah Fatihah masbuk gugur atau tidak? Apakah gugur atau tidak ya? Karena dia memang statusnya masbuk, secara hakiki dia memang masbuk. Dan andai kata ini dihukumi Fatihahnya tetap gugur, berarti niat untuk mengakhirkan takbir setelah takbir yang pertama itu tidak dianggap ya, tidak dianggap. Atau dia tidak dianggap masbuk karena niat mengakhirkan takbir ke selain takbir pertama itu mengarahkan atau membelokkan tempat Fatihah dari tempat yang asli. Jadi dalam permasalahan ini ternyata ulama juga tidak memberi jawaban yang tegas ya. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia hukumnya memang masbuk, ada kemungkinan dia tidak bisa masbuk hukumnya karena ada niat membaca Fatihah di selain takbir yang pertama. Lalu yang mirip seperti itu adalah permasalahan andai kata ada makmum yang setelah dia takbiratul ihram dia masih memungkinkan membaca sebagian Fatihah saja. Ada makmum yang hanya mungkin membaca Fatihah saja setelah takbiratul ihram, lalu dia niat mengakhirkan Fatihah di takbir setelahnya. Apakah niat itu mempengaruhi atau tidak ya? Apakah niat itu mempengaruhi atau tidak? Ini tidak membedakan apakah dia mungkin membaca atau tidak ya. Atau bagaimana statusnya orang yang seperti ini? Kalau masalah pertama tadi kan sudah ada niatan di saat takbiratul ihram ya. Sudah ada niatan di saat takbiratul ihram. Kalau permasalahan kedua ini niat mengakhirkan Fatihah itu setelah takbiratul ihram, itu juga sama. Sama dalam arti ulama tidak menjelaskan, tidak menjawab dengan tegas ya. Karena memang mungkin mungkin dia masbuk, mungkin tidak. Tetapi yang lebih mendekati adalah dalam permasalahan pertama itu Fatihahnya gugur dan tidak ada tujuan untuk mengakhirkan Fatihah itu tidak dianggap. Begitu juga untuk masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua itu dia Fatihahnya juga gugur. Kalau memang dia sudah membaca Fatihah yang mungkin dibacanya. Wa idza sallama al-imam wallahu a'lamu bishawabihi.